hubungannya dengan ya Islam. Oleh Syekh Muhammad Ahmad Nadawi di risalatihi usulun fil bida'i wa sunani ikhtalaf al-ulama fil ihtijaj bil qiyasi qadiman wa hadithan fa'awala alayhi ba'duhum mutlaqan wa raddahu ba'duhum mutlaqan wa faffala ba'duhum fa'awala ala al-jaliyyi dun al-qafiyyi wa mahalul khilafi fi ghayri al-aliyyati amma fiha fa huwa ma'mulun bihi ittifaqan ثم إن من لم يؤول على القياس في العبادة لا كلام لنا معه ومن أول عليه يقول إن مرتبته بعد الكتاب والسنة وبالأولى تكون بعد الإجماع لاستناده إلى كتاب أو سنة فلا يرجع إليه إلا بعد أن يبحث عن الحادثة ويعلم أنها ليست في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله ولم يجمع عليها العلماء فعلم أن القياس يصار إليه عند الضرورة ولذا قال الإمام أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورة. Saya Muhammad Ahmad Al-Adawi dalam bukunya Usulun fil Bida'i Usman mengatakan para ulama berselisih pendapat fil ihtijaj tentang bolehkah berhujjah dengan qiyas, berdalil dengan qiyas, qadiman wa hadisan. Perselisihannya itu sejak masa silam dan sekarang. Fa'awala alaihi ba'duhu mutlaqan, maka ada yang menerima sebagian ulama mutlaqan secara mutlak. Wa'adda ba'duhu mutlaqan, dan ada yang menolak, sebagian ulama menolak secara mutlak, yaitu zahiriyah. Wa fasala ba'duhum, dan sebagian ulama merinci. Fa'awala alal jali, hanya mau menerima qiyas yang jali. Dunal khafi, bukan qiyas yang khafi. Yang jali adalah qiyas yang ilahnya berdasarkan nas atau ijma. Qiyas khafi adalah qiyas yang ilahnya berdasarkan ijtihad. Ulama hanya menerima kalau kiasnya kias jali, artinya ilahnya ilah yang jelas karena berdasarkan nas atau berdasarkan ijma. Kalau kiasnya itu khafi, ilahnya didapatkan kesimpulan dari ijtihad, maka tidak mau menerimanya. Wa mahalul khilaf fi ghairil adiyat, wa mahalul khilaf, adapun tempat yang diperselisihkan tentang masalah boleh jadi hujjah atau tidak, kata beliau, adalah fi ghairil adiyat, dalam perkara non adat, yaitu perkara ibadah. Amma fiha, adapun dalam perkara adat, bahwa makmulun bi ittifaq, maka diamalkan dengan sepakat ulama. Beliau katakan khilafnya dalam masalah ibadat. Suma inna ma lam yu'awil ala al-qiyas fil ibadat la kalama lana ma'ah. Kemudian ulama yang tidak menerima qiyas dalam masalah ibadah, la kalama lana ma'ah, maka tidak ada komentar dari kami dengan beliau. Waman awala alaihi, dan siapa yang menerima qiyas dalam ibadah, yaqulu, maka beliau mengatakan, maka ulama-ulama tersebut mengatakan bahasanya posisinya, posisi qiyas itu setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Wabil awla, dan tentu lebih utama lagi antakuna, posisi qiyas itu adalah setelah ijma'. Listinadi, karena ijma itu bersandar kepada Al-Quran atau Sunnah. Ijma itu adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil. Dalil yang menunjukkan adanya dalil, karena tidak boleh ada ijma kecuali berdalil. Fala yurja'u ilaihi, maka tidak boleh merujuk kepada qiyas kecuali ayubha setelah meneliti anil hadisah kejadian yang tidak diteliti. Wayuklam dan diketahui anna halaisat fi kitabillah, bahwasanya kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Walam yujma'a 'alaiha al-ulama, dan ulama pun tidak punya kata sepakat tentangnya. Fa ulima, maka diketahui bahwasanya qiyas itu yusaru ilaihi, dirujuk adalah inda darurah, digunakan inda darurah ketika terpaksa. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, aku bertanya pada Imam Syafi'i tentang hukum qiyas. Maka Imam Syafi'i mengatakan inda darurah qiyas itu dipakai ketika terpaksa, ketika tidak ada dalil yang lain. Ini ويؤيد هذا التقديم أبي حنيفة وأحمد الشافعي الضعيف على الرأي والقياسي. قال ابن القيم في إعلام الموفقين: ومن شواهد هذا في مذهب أبي حنيفة الأخذ بحديث القهقهة في الصلاة، وحديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر، وحديث قطع السارق في أقل من عشرة دراهم، وحديث جعل أكثر الحيض عشرة أيام، والحديث في اشتراط المصر لإقامة الجمعة. وكل هذا الأحاديث ضعيفة وقد قدمها على القياس. وكان الإمام مالك يتحرج من القول بالرأي، فقد نقل ابن القيم عن القعنبي في إعلام الموفئين أنه قال: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لو أتدت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي صوتا، وقد كانت للساعة فيما قد سبقت إليه، وليتني لم أفتي بالرأي. وقد رأيت في كتاب فواتيه رحمود ما يؤيد قاعدة الفاتي أن القياس آخر الأدلة اعتبارا، ولا يصار إليه إلا عند الضرورة. ونصه: اعلم أن أصول الشريعة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. والأصل الرابع هو القياس في المعنى المستنبط في هذه الأصول. ثم القياس مضمون الإفادة، ولا يحصل به اليقين عند الجمهور، فلا تثبت به العقائد، وأيضا لا يعتبر عند معارضة واحد من الثلاثة إياه في اتفاق الأئمة الأربعة، ولا يحتاج إليه عند وجود واحد من الثلاثة. فحجته ضرورية عند فقدان الأدلة الثلاثة للعمل في النازلة، وإن كان هو أيضا منسوبا من قبل الشارع. ويؤيد هذا ini dan menguatkan hal tadi, yaitu bias itu hanya dipakai ketika terpaksa, ke sikap para imam, yaitu sikap Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang lebih mendahulukan hadis dhaif daripada ra'yi dan qiyas. Ini satu hal yang patut dicermati dan dijamkan. Imam Abu Hanifah itu mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Padahal beliau dikatakan, beliau dan murid-muridnya dikatakan sebagai ashabu ra'yi, ahlu ra'yi. Ahlu ra'yi itu maknanya bukanlah karena mereka itu mendahulukan logika daripada dalil. Sama sekali tidak demikian. Buktinya ada keterangan Al-Imam Al-Qayyim yang menegaskan kalau Abu Hanifah itu mendahulukan hadis dhaif daripada ra'yi. Sehingga makna ahlu ra'yi atau ashabu ra'yi adalah karena mereka itu hukum-hukum dalam mazhab beliau itu lebih didominasi qiyas daripada yang lain. Bukan berarti ya karena satu dan lain sebab, satu dan ya karena satu hal atau karena satu sebab ini bukan meriwayat disebut asatu ra'yu, bukan karena mendahulukan ra'yu daripada dalil. Karena orang-orang liberal mereka salah satu mukaddimah mereka itu pakai ini, maka adanya istilah ahlu ra'yi atau asatu ra'yi. Kemudian dikesankan seakan-akan asatu ra'yi itu gimana, cuma ujung-ujungnya nanti cuma sekedar mau seperti mau mengatakan kami itu punya salah gitu. Ini sama sekali tidak benar. Seandainya benar, tentu kan Imam Hanifah akan meninggalkan lebih sa'if demi ra'if. Namun tidak. Kalau Ibnul Qayyim fi ilamul waqi'in wa min syawahidi hadha, dan di antara bukti ini, yaitu bukti kalau Imam Abu Hanifah itu mendahulukan hadis da'if daripada qiyas, di madhabil Abi Hanifah dalam madhab Imam Abu Hanifah adalah al-akhdu bi hadisul qahqahati fi salat. Dia mengambil hadis tentang qahqahah, tentang tertawa terbahak-bahak dalam salat. Dia mengatakan mungkin tertawa terbahak-bahak itu membatalkan salat. Dan dia mengambil hadis al-wudu, bolehnya berwudu dengan najis tamar di safari, dengan najis kurma ketika bepergian. Najis itu air rendaman, najis tamar itu air rendaman kurma, sehingga berwarna, berubah rasanya dan warnanya karena faktor kurma tadi. Pendapat Imam Abu Hanifah boleh orang itu berwudu dengan najis dengan catatan ketika safar. Tapi kalau ketika di rumah tidak boleh. Kemudian hadis tentang qat isarik, pencuri itu dipotong tangannya meskipun barang yang dia beli itu kurang dari 10 dirham. Dan hadis yang mengatakan bahasanya mayoritas haid atau hari haid yang paling lama adalah 10 hari. Dan hadis yang mengatakan bahasanya untuk menegakkan Jumat itu disyaratkan adalah al-misr. Disyaratkan adalah perkampungan, bukan badui. Jumat itu diadakan di perkampungan. Al-badui yang memadun, misal di sini maksudnya ya penduduknya itu menetap, misalnya penduduknya menetap. Kalau penduduknya itu nomaden, pindah-pindah, maka tidak ada perintah untuk jumatan. Waqulu hadil ahadis, padahal semua hadis-hadis ini adalah da'ifah, hadis yang da'if. Akan tetapi qaddamaha Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan beramal dengan hadis-hadis tersebut ala qiyas daripada qiyas. Demikian pula Imam Malik yataharat, merasa sempit hatinya melakukan ra'yi karena berpendapat dengan logika. Ibnu Qayyim menukil dari Al-Qa'nabi dalam I'lamul Waqi'in, anoka Qa'nabi mengatakan, aku menemui Malik bin Anas ketika beliau sakit ala gimatafi yang berujung dengan kematian beliau. Aku ucapkan salam padanya, kemudian aku duduk dan aku lihat beliau menangis. Lalu aku katakan kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah wa Imam Malik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Imam Malik berkata kepadaku, wahai Qa'nabi, mengapa aku tidak menangis? Wa man ahaku bil buka'i minni, adakah orang yang lebih berhak untuk menangis daripada aku? Wallahi demi Allah, sungguh aku berharap seandainya aku dipukul dikuli masalatin, gara-gara setiap masalah yang aku jawab, aku fatwakan dengan rakyu, dengan logika, aku ingin seandainya aku durib tu sautah, dipukul dengan cambuk karenanya. Waqad kanat li as-sa'atu fi ma qad subiktu ilaihi, dan sesungguhnya aku itu punya kelapangan dalam perkara yang aku sudah didahului. Maksudnya sungguh sebenarnya aku punya kelapangan dengan fatwa orang-orang sebelumku, fatwa para sahabat. Enggak perlu sampai aku pakai ra'yu, tinggal sahabat fulan mengatakan demikian hukumnya, ini fulan mengatakan demikian. Walaitani lam ufti bi ra'yi, dan andai aku tidak pernah memberikan fatwa dengan logika. Tidak boleh bersusah hati mengingat banyak masalah yang boleh jawab dengan logika. Waktu orang itu, dan aku melihat dalam kitab Fatih Mahmud Mayu Ayat keterangan yang menguatkan kaidah tadi, yaitu bahasanya qiyas adalah akhlul adillah, dalil terakhir iktibaran yang teranggap. Walaisaru ilaihi, dan tidak menggunakan qiyas ila inda darurah, kecuali dalam kondisi terpaksa. Sebagaimana kata Syekh Islam, hukum qiyas itu sebagaimana makan bangkai, terpaksa, dan itu pun secukupnya. Wana suhu, keterangan di kitab Fawatih, iklam ketailah bahasanya dasar hukum syariat itu ada tiga, kitab sunnah dan ijma. Wal aslu rabi, sedangkan dalil yang keempat adalah qiyas. Bil makna, dengan pengertian, adalah hukum yang disimpulkan dari tiga hukum tadi, dari Quran, sunnah dan ijma. Kemudian qiyas itu madnunul ifadah, dimungkinkan memberi faedah, memberi ilmu, memberi, ada sangkaan kuat itu memberi faedah. Oleh karena itu walayah sulbi al yakin inggal jumhur, menurut jumhur ulama qiyas itu tidak menghasilkan yakin, tidak menghasilkan hukum yakin, kebenaran, nilai kebenarannya tidak yakin. Oleh karena itu falatas butubil aqaid, qiyas tidak boleh ditetapkan, tidak boleh untuk menetapkan akidah, tidak bisa untuk menetapkan akidah. Kita cuma Quran, sunnah sama ijma. Wahidan, dan juga layuk tabar, kias itu tidak dinilai, tidak teranggap ketika dia mu'aradah, bertentangan dengan salah satu dari tiga dalil sebelumnya. Kias bertentangan dengan ijma, kias bertentangan dengan sunnah, maka kiasnya mulho, tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai karena bertentangan dengan hadis dari tiga dalil sebelumnya, itu bitifakil a'imah al-arba'ah, dengan sepakat imam mazhab yang empat. Walaihtaju ilaih, dan tidak perlu pakai qiyas ketika masih ada salah satu dari tiga dalil yang tadi. Maka kesimpulannya fahujatuhu daruriyatun, maka berhujah dengan qiyas itu cuma terpaksa, engda faqdanil adillah salasah, ketika tidak ada tiga dalil sebelumnya. Lil amal finansilah, untuk beramal tentang kasus ini. Ini ada satu kasus, tidak ada tiga dalil itu, maka gimana kita beramal dalam kasus ini, bersikap dalam kasus ini? Nah, baru terpaksa pakai iya. Wa in kana huwa aidan, meskipun qiyas itu juga mansuban min kibali syai, itu dipasang dari nasoba, ya, ditempatkan min kibali syai, dari arah pembuat syariah, dari syariah. Meskipun qiyas itu bagian dari syariah, baru dipakai setelah tidak ada yang lain, itu bukan berarti kias itu bukan syariah. Kias itu tetap bagian dari syariah. Karena kias yang sahih itu adalah bagian dari keadilan. Bagaimana kata Al-Imam Al-Qayyim di I'lam? Bagian dari keadilan. Itu bagian dari keadilan, menyamakan barang yang sama dan membedakan barang yang berbeda. Karena hakikat kias adalah menyamakan barang yang sama. Ini dengan itu sama persis, sama. Kenapa? Diberi hukum beda. Ini tidak adil. Ini meskipun itu dipakai ketika terpaksa, tidak ada yang lain, dan tidak teranggap jika bertentangan dengan yang lain, bukan berarti kias itu bukan syariat. Kias itu syariat. Kias itu adalah bagian dari keadilan. Allah memintakan kita untuk menegakkan keadilan, maka kias adalah bagian dari itu. Oke. Aku la tansama aslafnahu min man anna sunnata min anna sunnata al-muhammadiyata imma fi'liyatun wa imma tarkiyatun wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yutaba'u fi fi'lihi yutaba'u fi tarkihi wa bizalika ta'lamu anna qawla ba'dil mu'allifina yasunnu lil mu'azzini rasulatu wa salamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakib al-azani kiasan ala al-mustami'i wa huwa qawlun ba'idun 'anil usuli al-muqarrarati fil mazahib al-arba'ati li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allama aba mahzurata wa ghayruhu min al-mu'adhdhinina al-fazal al-azani al-ma'ruf al-ma'rufata wa 'allama al-mustami'ina ay yaqulu mislama yaqulu idza sami'uhu ثم أمرهم بالصلاة عليه كما يفيد حديث مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فطاره فرق بين المؤذن والمستمع فبين لكل ما يطلب منه ولو كانت صلاة أجب الأذان تطلب من المؤذن لألمه ذلك كما علمه الفاز الأزاني وكما علم المستمعين فتعليمه صلاة للمستمعين وسكوته عن تعليمها للمؤذن مع أنه بئس للتعليم دليل على أن المطلوب من المؤذن ترك ما أدى الفاز الأزاني فسنته في مثل صلاة أكبر ترك ما أدى الفاز الأزاني ma ada al-fasul azani fasunnatuhu fi misli salati akibal azani sunnatun tarkiyatun wa qad alimnaha fala yu'malu bil qiyasi fiha li anna al-qiyasa yusaru ilayhi inda adami sunnati kama hiya qaidatul babi. Aku katakan, yaitu yang mengatakan Syekh Al-Adawi, bukan Mustafa Al-Adawi, Muhammad Ahmad Al-Adawi. La tansa, janganlah engkau lupa ma'aslatnahu, apa yang telah kami sampaikan, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad itu boleh jadi berupa perbuatan, boleh jadi berupa sesuatu yang ditinggalkan. Maka mengerjakan apa yang Nabi kerjakan adalah sunnah, maka meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan itu sunnah, sebagaimana mengerjakan apa yang Nabi kerjakan adalah sunnah. Wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diikuti dalam perbuatannya juga diikuti fitahki dalam hal-hal yang beliau tinggalkan. Oleh karena itu, taklam kau tahu bahwa perkataan sebagian penulis bisa nu dianjurkan bagi mu'adzin untuk membacakan salat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam aqibal adzan, setelah adzan, qiyasan alal mustami, dikiaskan kepada orang yang mendengar. Huwa qaulun ba'idun 'anil usulil muqarrarah, adalah pendapat yang jauh dari kaidah-kaidah baku fil madzhab arba'ah, dalam madzhab yang empat. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu mengajari Abi Mahdzurah dan yang lainnya minal mu'adzinin, dari para mu'adzin, Nabi ajari lafal-lafal azan yang terkenal. Wa alama dan Nabi mengajarkan orang yang mendengar azan ayat puluh untuk mengatakan semisal yang dikatakan oleh muadzin kapan idza sami'uhu jika mendengar. Kemudian Nabi SAW perintahkan orang-orang yang mendengar bisolati alaihi untuk bersolawat kepada Nabi sebagaimana faedah yang diambil dari hadis Muslim. Idza sami'tumul muadzina, jika kamu mendengar muadzin, katakanlah bagaimana apa yang dikatakan oleh muadzin, kemudian berselawatlah untukku. Fatarahu faraqa bainal muadzini wal mustami'. Maka engkau lihat Nabi SAW membedakan antara muadzin dan mustami'. Fabayana, maka Nabi jelaskan likulin ma yutlabu minhu, untuk setiap orang, untuk masing-masing apa yang dituntut darinya. Maka seandainya membacakan sholawat setelah selesai adzan itu tutlab, dituntut, diperintahkan, dilakukan oleh muadzin, tentu Nabi SAW akan mengajarkan seperti itu. Bagaimana Nabi SAW mengajari muadzin lafal-lafal adzan, dan sebagaimana Nabi juga mengajari orang-orang yang mendengarkan adzan. Ta'limuhu as-salata lil mustami'in, maka pengajaran Nabi untuk membaca salawat bagi orang mendengarkan azan, wasukutuhu an ta'limiha, dan Nabi diam tidak mengajarkan salawat untuk muadzin padahal Nabi itu diutus untuk jadi pengajar, dalilun adalah dalil bahasanya yang dituntut minal muadzin, dari seorang muadzin adalah meninggalkan segala sesuatu selain lafaz azan, meninggalkan doa setelah azan, demikian juga salawat setelah azan. Pokoknya cuma hanya lafaz azan saja. Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semisal masalah salawat setelah azan adalah sunnah tarqiyah, sunnah tarqiyah untuk muadzin, dan sunnah fi'liyah untuk pendengar azan. Maka Nabi meninggalkan untuk mengajarkan muadzin untuk bersalawat setelah selesai azan, maka demikianlah yang sesuai dengan sunnah, meninggalkan hal tersebut. Namun mengerjakannya untuk mendengarkannya adalah sunnah karena Nabi mengajari demikian. Waqad alimnaha, dan kita telah mengetahui yang dimaksud sunnah taqiyah. Fala yu'malu bil qiyas fiha, maka tidak boleh beramal dengan qiyas dalamnya. Artinya muadzin diqiyaskan dengan mustami'. Tidak boleh qiyas di sini. Li'an al-qiyasa yusaru ilaihi, karena qiyas itu ditinggalkan ingda ada min sunnah, ketika tidak ada sunnah. Dan ingat, sunnah itu ada dua, sunnah fi'liyah dan sunnah taqiyah. Kama hiya qa'idatul bab, sebagaimana kaidah dalam bab ini. Jadi keterangan yang lewat mengatakan bahasanya qiyas itu dipakai kalau tidak ada dalil, tidak ada dalil di Quran, sunnah dan ijma. Kemudian dijelaskan di sini qiyas itu dipakai setelah dalam kondisi darurat, tidak ada dalil yang lain, tidak ada sunnah Nabi. Itu maksudnya adalah baik sunnah Nabi yang fi'liyah atau sunnah Nabi yang tarqiyah. Tidak boleh orang mengqiyaskan muadzin untuk bersolawat setelah selesai adzan dikiaskan dengan orang yang mendengarkan adzan. Walaka an tuqarir al-kalam ala wajhin akhar, wa huwa anna al-muadzinina fi ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yusma'u minhum aqiba al-fadhil adzan salatun wa salamun, wa ihtimalu annahum kanu ya'tuna biha sirran احتمال بعيد لم يقم عليه دليل، فهم تاركون بحسب ما يظهر لنا، وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الترك السنين الطويلة، على هذا الترك السنين الطويلة، ولم يعاتبهم يوما عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، كما أن قوله وعمله حجة، فعلم أن سنته في الصلاة والسلام الترك. فيكون هو سنة والإتيان به بدعة مذمومة. وأما القول بأن حديث مسلم يدل على طلب الصلاة من المؤذن والسامع وأن الخطاب في قوله ثم صلوا للجميع فهو تكلف يأباه سياق الحديث، لأن الخطاب في قوله إذا سمعتم المؤذن للمستمعين، فيكون الضمير في قوله ثم صلوا لهم أيضا. وارتكاب شبه الاستخدام في الحديث خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا بدليل. ولو أرخينا العنان ولو أرخينا العنان للقائل بسنية وقلنا بالقياس وتناسينا القاعدة المذكورة، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف المستمع أن يرفع صوته بالإجابة كما يرفع المؤذن صوته بألفاظ الأذان؟ وهل يكلفه أيضا رفع صوته بالصلاة والسلام كما يرفع المؤذن صوته بألفاظ الأذان؟ اللهم إن هذا لا يقول به عاقل، وإلا لصار كل مجيب مؤذنا. فوجب القول بأنه يسمع بألفاظ الإجابة والصلاة والسلام نفسه أو من بجواره بحيث لا يصل إلى حد التأذين. فإذا كان هذا هو المطلوب من المستمع وجب أن يكون المطلوب من المؤذن نظيره في كيفية الصلاة والسلام، لأن هذا هو ما يقتضيه القياس. ولقد أنك أن تقرر bisa menetapkan al-kalam pembahasan masalah ini an wajun ahar dari jalan yang lain. Tadi kan cuma mau menetapkan bahasanya muadzin tidak boleh membaca salawat dan salam setelah azan. Tadi dengan pakai sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah, dan tidak boleh qiyas. Tidak boleh qiyas ketika tidak ada boleh qiyas setelah tidak ada sunnah. Dan sunnah nabi ada sunnah fi'liyah dan tarkiyah. Itu pakai jalan pertama. Ada jalan yang kedua, namun juga muaranya sama, intinya sama, menuju titik yang sama, yaitu melarang muadzin untuk membaca salat dan salam pada nabi, atau di tempat kita namanya puji-pujian. Karena biasanya puji-pujian itu pakai selawat, selawat toha dan yang lainnya. Bahwa anan muadzinin, yaitu jalan kedua untuk melarang hal ini, adalah bahasanya para muadzin di masa Nabi SAW tidaklah didengar dari mereka setelah lafal-lafal azan, tidaklah didengar mereka membaca salat, tidak pula salat. Maksimal dan bermain kemungkinan bahasanya mereka yaitu Nabi Hasiran membaca salat dan salam tersebut siran dengan lirih, ihtimalan ba'id, adalah kemungkinan yang jauh. Lam yakum alaihi dalilun, dan tidak ada dalilnya. Bahwa maka para muadzin itu meninggalkan perbuatan hal tersebut bihasabi ma yadhharu lana, sesuai dengan apa yang nampak bagi kita, apa yang zahir, kemungkinan besar yang kita lihat. Dan Nabi SAW membiarkan mereka ala hadza tarki, meninggalkan hal ini sini natawilah bertahun-tahun yang lama. Nabi tidak yu'atif pun tidak mencela mereka yauman alaihi, meskipun sekali, sehari, meskipun cuma sehari. Dan ingat, ikrar Nabi SAW adalah hujjah, sebagaimana perkataan dan perbuatan Nabi adalah hujjah. Maka diketahui bahasanya sunnah Nabi SAW dalam masalah salat dan salam setelah azan bagi muadzin itu adalah at-tarku, dengan meninggalkannya. Maka meninggalkan salat dan salam bagi muadzin setelah adzan itu adalah sunnah sehingga wal ityanu bi mengerjakannya. Di sini saya Al-Adawi mengatakan bid'atun madzmumah, bid'ah yang tercela. Wa amal qawlu bi anna hadis Muslim, adapun pendapat yang mengatakan bahwa hadis Muslim ya dulu menunjukkan bahwasanya yang dituntut untuk membaca selawat adalah minal muadzin wa sami, itu adalah muadzin dan pendengar. Alasannya anal khitab fi qawli tsumma shallu lil jami'. Bahasanya khitab atau seruan dalam hadis Nabi tsumma shallu, kemudian berserahlah kalian, bilir jami untuk semua, untuk mustami' dan untuk muadzin. Maka kata saya Al-Adawi, Muhammad Ahmad Al-Adawi, fahuwa tawak takallufu. Maka ini terlalu memaksakan diri mengatakan bahwasanya solu di sini, domir wawu di sini kembalinya pada muadzin dan pendengar adzan. Ya bahu siakul hadis ditolak oleh siapnya hadis, karena khitab, karena yang diseru dalam kata-kata idza sami' tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin adalah mustami'in, para pendengar. Oleh karena itu dhamir wawu dalam kata-kata tsumma shallu lahum adalah untuk mustami' aidan juga. Wartikabu subahil istirdami fil hadisi khilafu zahiri, maka memilih subul istirdam, penggunaan yang rancu fil hadis dalam hadis khilafu zahir adalah menyelisihi makna zahir. Tadi domirnya untuk mustami', kemudian setelah ini mustami' dan mu'adzin. Maka di sini ada subah, tidak jelas, kerancuan. Kalau supaya tidak rancu, ya tadi mustami', ya sini mustami'. Pendengar adzan, sini pendengar adzan. Kalau ini pendengar adzan, ini pendengar dan mu'adzin, maka di sini kalimat yang rancu. Nah ini kalimat yang pemaknaan yang rancu seperti ini khilafu zahir menyelisihi makna zahir, maka dia adalah makna yang jauh, maka dia adalah takwil. Takwil boleh dipakai dan terpuji dipakai jika ada dalil. Falaisaru ilaihi illa bidalil. Maka makna jauh ini, makna rancu ini, laisaru ilaihi tidaklah boleh dipakai ila bidalilin, itu dengan dalil. Alhamdulillah. Nanti kemudian makna zahirnya summa shallu adalah pendengar adzan. Makna jauhnya adalah muadzin dan pendengar adzan. Dan makna jauh baru boleh dipakai jika ada dalil, karena dia adalah takwil. Dan takwil itu takwil yang terpuji jika berdalil. Sampai di sini kutipan dari saya Muhammad Ahmad Al-Adawi. Jadi satu pasal ini cuma ngetik satu buku. Walau arhayna, seandainya kita melepas al-inan, tali kekang, dia memberikan kelonggaran, maksudnya jika kita memberikan kelonggaran lilqa'il bisunniyah, ulama atau orang yang mengatakan itu dianjurkan tadi, dianjurkan untuk berazan, berselawat dan salam bagi muadzin. Wakulna bil qiyas, dan kita katakan dalilnya adalah qiyas. Wa tanasaina al qaida al mazkurah, dan kita pura-pura melupakan kaidah yang telah disebutkan, yaitu qiyas hanya dipakai ketika tidak ada sunnah. Fahal Rasul, maka kita tanyakan apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam yukalib membebani mustami', orang yang mendengarkan azan, untuk bersuara keras bil ijabah ketika menjawab azan, sebagaimana muadzin bersuara keras di al-fadil azan dalam lafal-lafal azan. Wahal yukalifu, dan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mustami' aidan juga raf'a sauti untuk bersuara keras bisalati wa salam untuk membaca salat dan salam setelah azan sebagaimana muadzin yarfa' sautahu bersuara keras di al-fadil azan setelah lafaz azan. Allahumma inna hadza, sungguh ini tidaklah dikatakan diakilun oleh satupun orang yang berakal. Baiklah, jika tidak, jadilah setiap orang penjawab azan itu muadzinan, sekaligus berarti jadi muadzin. Ini beliau prakteknya orang yang bersolawat dan salam setelah azan itu mustahmik dan bersuara keras pakai mic kofun. Pakai mikrofon. Apakah itu memang Nabi ajarkan? Bahwa jab al-qawlu wajib al-qawlu, maka wajib mengatakan bahwasanya mustami itu yusmi, memperdengarkan lafaz-lafaz ijabah jawaban adzan dan salat dan salam itu cuma dia perdengarkan nafsu pada dirinya sendiri, atau paling banter, paling maksimal manji jiwarihi, orang yang berada di sampingnya. Artinya laya selalu tidak sampai pada derajat at-ta'zim seperti azan bersuara keras. Fa idza kana hadza wal matlub, jika inilah yang dituntut dari mustami', yaitu ijabah dan salat dan azannya, salat dan salamnya adalah cuma lirih saja. Ini tidak sebagaimana praktek yang ada. Keras pakai mikrofon. Wajib ayakun al-matlub, maka wajib yang dituntut minal mu'adzin, dari mu'adzin. Jika yang bersolat dan salam itu mau mu'adzin, maka wajib solat dan salam dari mu'adzin ini nadhirahu, semisal mustami'. Ingat, dalilnya adalah qiyas dengan mustami'. Dalil solat dan salam untuk mu'adzin itu qiyas dengan mustami'. Sang mustami' gimana jawab adanya? Lirih. Gimana salat dan salamnya? Lirih. Maka salat dan salamnya muadzin itu katanya kias dengan mustami'. Gimana harusnya? Lirih. Prakteknya keras. Prakteknya keras. Harus nadhirau sebagaimana mustami' fi kaifiyati salatu wassalam, tentang tata cara salat dan salam. Di anna hadza ma yaqtadil qiyas, karena inilah yang dituntut oleh qiyas. Karena katanya dalilnya adalah qiyas dan mustami', mustami' lirih, ya harusnya mu'adzin lirih. Satu run. Jumlatul qawli anna rafa' sawti bis-salati was-salami aqiba al-adhan ila haddi an yusira adhanan. وخلاف السنة وخلاف القياس عند من يقول به على فرض الأهل به في باب العبادات. قلت أؤيد السابق كله ما ترجع في علم الأصول أنه لا يجوز القياس في العبادات، فإذا قيس فيها وعليها كان الناس بدعة بلا ريب. إذا العبادات أصلا وفرعا لابد أن يكون منسوخا عليك من الكتاب والسنة صفة وكيفية إلا فيبقى على إطلاقه ولا يقاس عليه غيره. والصلة إذا بين البدع والقياس ذات ترابط قوية مقيمة، فبالقياس الباطل قصدته أبواب البدع على بدعي أبواب البدع على مصار لا مصار على مصرائها ويصبح الدين وحسن مصرائها ويصبح الدين وحاشه غير الدين. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هي التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحب الحق والسنة. وجملة القول maka kesimpulannya anna rab as-sawad dengan bersuara keras berisi salawat dan salam setelah azan ila hadin sampai batas ayasira azanan menjadi azan adalah menyelisih sunnah. Wa khilaful qiyas dan menyelisih qiyas hingga man yakulu bihi menurut ulama yang mengatakan bolehnya qiyas dalam hal ini. Ala farqil akhdi bihi ala farqi dengan pengandaian al akhdi bihi memakai qiyas dalam masalah ibadah. Maka yang ringkasnya pendapat yang kuat tentang masalah adzan, salat dan salam itu tidak disyariatkan untuk muadzin. Dan seandainya ada orang yang mau ngotot di situ, ya maka harusnya lirik. Jika mau dikiaskan dengan sangat, maka ya harusnya lirik, tidak di mix lirik. Bagaimana? Namun termasuk yang membolehkan muadzin untuk bersalat dan salam setelah azan asalkan yang lirik itu lajnah, lajnah daimah. Salah satu fatwa lajnah itu membolehkan atau menyatakan syariatkannya salat dan salam bagi muadzin namun lirik. Nah, dalilnya tadi tumas salu salu itu wawunya itu kembali ke muadzin dan mustami, itu dalil dalil pakai lajnah. Dan tadi kita lihat bantahan dari Syekh Muhammad Al-Adawi. Nah, ala kulli hal, kalau mau muadzin itu mau bersalat dan salam, dia harus bisa. Adapun keras, maka ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi qiyas. Kultu aku katakan ke Ali bahwa ayat sabik dan menguatkan keterangan yang lewat seluruhnya mata rojaha kaedah yang rajih di ilmu usul dan ilmu usul fik terdapat sebetulnya yang kaedah yang dinilai sebagai kaedah yang lebih kuat yaitu la yajuzul qiyas fil ibadah, tidak boleh qiyas dalam masalah ibadah. Fa idza qisa fiha wa 'alaiha, jika dikiaskan dalam ibadah dan atas ibadah maka hasilnya adalah bid'ah tanpa ragu. Karena ibadah aslan wa far'an, asal dan furu'nya la budda harus mansus 'alaiha berdasarkan nas Al-Qur'an wa sunnah. Sifat tentang tata caranya wa kaifiat dan tata caranya kecuali ibadah yang utliqat dimutlakkan. Maka berdasarkan kaidah saya pokok ala itlaqihi. Lafadznya mutlak maka diamalkan sebagaimana kemutlakannya. Namun la yuqasu alaihi ghairuhu, yang lainnya tidak bisa dikiaskan padanya. Fasil atau maka hubungan idzan jika demikian antara bid'ah dan qiyas zatu tarabit qawi. Dan memiliki hubungan yang kuat makin yang kokoh. Maka dengan qiyas yang batil maka dibukalah pintu-pintu bid'ah alami fir'aiha pada dua pintunya. Misra itu gagang penggak pintu. Kalau terbuka, misalnya pintunya itu ada dua, ini, maka tentu gagangnya ada dua. Kalau gagang ini dua ini dibuka, maka artinya terbuka lebar-lebar. Kalau cuma satu, maka ya cuma terbuka satu pintu. Kalau ini juga ditarik, maka terbuka lebar dan lapang. Itu maksudnya. Alami soalnya pada dua pintunya, artinya terbuka lebar-lebar. Dan jadilah agama hasahu, satu hal yang sangat-sangat mustahil, ghairat dini, menjadi tidak lagi agama. Berkata Imam Barbar dalam Syarh Sunnah, dan ketahuilah rahimahullah, sebenarnya tidak ada dalam sunnah qiyas dan qiyas. Ini sebenarnya laisa fi sunnah qiyas di sini, sunnah di sini maksudnya akidah. Itu makna zahir dari rentetan kalamnya Imam Barbahari. Itu sunnah di sini adalah maknanya adalah akidah. Ingat, di antara nama akidah adalah qiyas. Oleh karena itu sunnah. Oleh karena itu kitab-kitab akidah banyak yang dinamai dengan nama sunnah, ya kan? Salah satu nama lain tak itu adalah as-sunnah. Sebenarnya kalau dilihat dari rentetan kalam, siakul kalam, mak tidak tepat dimasukkan ke sini. Karena sunnah di sini akidah, bukan ini. Wallahu a'lam, mungkin sekali beranggapan, ya tidak mengapa dipahami dengan mutlak, dengan ya, makna umum. Kan, terasa kurang tepat kalau dilihat dari rentetan kalam secara utuh. Wala tutrabulah hal amsal, dan tidak boleh membuat permisalan untuk sunnah. Permisalan di sini maksudnya membuat bantahan. Wala tutaba fi hal ahwa, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu dalam terkait dengan masalah sunnah. Bal hiya, bahkan yang benar adalah tasdik, membenarkan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asal dari Rasul, bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana, wala syarhin, dan tanpa menjelaskan, maksudnya penjelasan yang berdasarkan logika. Kalau penjelasan yang berdasarkan dalil, yang tidak mengapa. Syarah yang terlarang adalah syarah dengan rakyu. Wala yakul, dan tidak boleh bertanya, tidak boleh dikatakan lima kenapa demikian. Ini masalah akidah. Lima, kenapa kalau Allah kesemuanya di atas ars, wala kaifa, bagaimana kasarannya. Kalau kalam wal khusuma, maka pembicaraan dan perdebatan, wal jidal dan perdebatan, wal mirak dan perdebatan, itu muhdatsun bid'ah. Maksudnya perdebatan dalam masalah akidah setelah jelasnya perkara akidah, bukan melarang perdebatan secara umum. Maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan diperintahkannya untuk berdebat, wajibilhum bilati ya, dan menimbulkan keraguan-keraguan dalam hati meskipun pelakunya mendapatkan kebenaran dan sesuai dengan sunnah. Mungkin sekali Allah Ta'ala menganggap meletakkan kata-kata di sini itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena dipahami sunnah ini dengan makna luas. Namun sebenarnya kalau kita baca satu sunnah, tidak tepat mengutipnya di sini. Namun sampai sini pembahasannya, padahal harusnya pembahasan tentang masalah qiyas dan hubungannya dengan tidak. Ini masih menyisakan banyak problem. Tidak cukup sampai sini, karena tentang masalah qiyas dalam ibadah tapi kan tidak boleh la yajuz al-qiyas fil ibadah, itu masih menyisakan banyak masalah. Kalau cuma sekedar demikian, perlu tafsir, perlu rincian. Itu rincian. karena qiyas, karena di antara ibadah zakat. Maka zakat uang, tabungan uang kertas itu dasarnya qiyas. Jadi dalam masalah zakat, masalah ibadah. Kalau rinci ya, gimana qiyas yang enggak boleh dalam masalah ibadah? Terus, nah, banyak tata cara sholat itu dasarnya qiyas. Sholat duha, dua rakaat. Gimana tata cara pelaksanaannya? Takbiratul ihram, macam-macam ruku, gini. Kaifiahnya, kaifiah sholat duha dikiaskan dengan sholat fardu. Iya. Sholat id nih. Terus sujudnya, rukuknya, bacaannya, macam-macam. Itu tidak ada keterangan khususnya. Apa dasarnya? Qiyas dengan sholat fardu. Maka kalau cuma kita dikasih kesimpulan akhir la yajuz al-qiyas fil ibadat, menyisakan banyak masalah. Gimana ibadah itu yang qiyas, ada yang apa? Yang pakai qiyas, bagaimana tadi? Kita pakai qiyas semua. Kita pakai qiyas semua. Dan kita terima itu. Dan mana ibadah yang tidak boleh pakai qiyas? Tapi misalnya tidak boleh qiyas antara mu'adzin dengan mustami, mesti tentu ada khilaf juga. Atau qiyas mengqiyaskan azan, nah, azan untuk sholat id dengan azan fardu itu qiyas yang tidak boleh. Ini gimana mendudukkannya? Ini alasan ada orang yang sholat fardu kan sholat berjamaah pakai azan, ini sholat sholat id berjamaah pakai azan, alasannya qiyas. Ini gimana ini? Nah, mendudukannya. Ini jelas qiyas yang tidak kita terima. Ini qiyas kita terima. Masalah azannya, adanya zakat untuk tabungan uang kertas, dalilnya qiyas kita terima. Ini yang azan untuk sholat fardu dan sholat id dengan dasar qiyas tidak kita terima. Kemudian mendudukannya gimana? Ya, kemarin cuma ketika di Bogor itu cuma ada jawaban dari Syekh Ali ringkas ya. Ini juga ya masih menyisakan banyak masalah juga. Bagaimana tentang masalah ibadah yang kena qiyas, bolehkah qiyas ibadah dan tidak? Ali menjawab, ya ibadah itu ada yang boleh qiyas dalam ibadah dan ada yang tidak boleh qiyas dalam ibadah. Ini kan perlu kaidah juga untuk menentukan bagian yang boleh. Gimana tolak ukurnya? Ibadah yang apa? Yang makulul makna, ya. Yang makulul makna, bagian-bagian ibadah yang makulul makna, maka di sana ada qiyas. Bahkan ibadah yang tidak makulul makna, maka di sana tidak ada qiyas. Ini pun butuh rincian dan butuh. Bagian-bagian ibadah yang makulul makna, ini kan masalah. Kan itu tanyanya masalah zakat, kalau nggak salah. Ini kita zakat ini pakai qiyas ini, terus gimana menunjukkan qiyas dalam masalah ibadah? Ya, bagian ibadah ada yang bisa dikias, ada yang tidak. Yang bisa dikias adalah ya makul maknanya, bisa dikiaskan maknanya dan yang ada qiyas, ini ada yang tidak pakai qiyas. Tapi ini juga perlu dapet lagi gimana itu. Dan terus terang ya, masalah ini belum istiab, tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang masalah ini, tentang masalah qiyas dalam ibadah. Sebenarnya katanya ada buku risalah doktor atau magister, katanya buku bagus, judul bukunya Al-Qiyas fil Ibadah. Tapi saya belum dapat. Dan kata Syekh Ali kesimpulan buku itu tadi bagian ibadah yang makulul makna maka ada qiyas, maka bagian ibadah yang tidak makulul makna tidak ada qiyas. Tapi cuma dijelaskan demikian juga masih ini. Kalau cuma ngambil kesimpulannya seperti ini belum jelas juga, perlu kayaknya atau baca lengkap buku itu. Ternyata ada perkataannya Utsaimin. Ya, yang terakhir ya yang saya ketahui yang terakhir itu ya cuma perkataannya Utsaimin itu mengatakan tidak boleh qiyas dalam untuk itsbat ibadah. Untuk menetapkan ibadah. Ini azan kemudian ditetapkan adanya azan, enggak. Namun kalau salat duha itsbat ibadahnya kan ada dalil khususnya. Setelah itu tata caranya itu kan bukan untuk isbat ibadah, apa menetapkan masroknya satu ibadah, bukan. Yang nggak boleh itu, yang jelas nggak boleh untuk menetapkan masroknya satu ibadah, nggak ada dalilnya ini masuk kecuali qiyas, itu nggak boleh. Jadi kalau ini sudah jelas duha masrok dengan dalil, terus tata caranya kemudian dikiaskan dengan salat fardu, ini boleh. Terakhir pengetahuan saya sampai situ. Yang saya ketahui sampai situ. Ya, masih sangat kurang itu. Masih sangat kurang. Perlu ini jelas ya, kayaknya buku itu sangat bagus dan Al-Qiyas ibadah itu sangat perlu untuk dijaga. Jadi ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.